Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. As-su'al, man huwa al-Khattabi? Nah, Abu Sulaiman Ahsan Hammad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Khattab al-Busti Asy-Syafi'i min kibar a'immah Syafi'iyah. Lalu kita bisar hadal kitab yani Sahih al-Bukhari. Masmu? A'lamus Sunan. Hasan. A'lamus Sunan. Walau sarqun akhar li Sunan Abi Dawud. Masmu? Ma'alimus Sunan. Man huwa al-Ismaili? Al-Ismaili. Abu Bakar Ahmad ibn Ismail. Ahsanta. Masya Allah. Lahu kitab mimma yata'alak fi hadzal kitab as-sahih al-Bukhari masmu al-mustakhrad ala as-sahih. Nah. Kamu jalladat arba mujallad. Al-Muhallab masmu al-Muhallab Ibn Ahmad ibn Abi Sofrah. Lalu kita fisar Sahih Bukhari. Al-Kaukabussari. Fisar Sahih Al-Bukhari. Man huwa Abu Muawiyah? Abu Muawiyah. Muhammad Ibn Khazim At-Tamimi Abdurir. Muhammad Ibn Khazim At-Tamimi Abdurir. Al-A'mas Manhu Sulaiman Ibn Mihran. Mihran atau Mihran? Mihran. Nah, Sulaiman Ibn Mihran Al-Asadi. Wa amal a'masi Ahmad ibn Hamdun al-a'masi min tullabil a'mas Sulaiman ibn Mihran. Syaqiq manhu? Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il. Terkait dengan hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari jalan Abu Muawiyah, yakni Athar Ibnu Mas'ud. Terkait dengan Athar Ibnu Mas'ud, apa kaitannya dengan innamal a'malu binniyat yang disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam awal kitab sahihnya? Apa kaitannya? Ya, ini kaitannya dengan ucapan Al-Buhallab Ibn Ahmad dalam Al-Kaukab Sari, di mana Al-Muhallab menyatakan bahwasannya hadis ini amal amalu bin niat ini disampaikan pada saat khutbah. Sampai di Madinah pada saat khutbah. Pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah terkait dengan ini. Kemudian, nah, Atsar bin Mas'ud menceritakan tentang kisah salah seorang yang berhijrah dengan tujuan ingin menikahi seorang wanita. Siapa namanya? Ummu Qais. Sehingga dia disebut dengan Muhajir Ummi Qais. Adapun kisah tentang Atsar Muhajir Ummu Qais sahih ya. Dari sanadnya sahih, tetapi kata Al-Hafidz tidak ada kaitannya sama sekali dengan hadis innamal amalu binniyat. Sehingga sisi ini tidak bisa diterima. Kata Al-Hafidz. Sisi ini pun juga lemah. Taib, siapa nama At-Tabrani? At-Tabrani Abul Qasim Sulaiman Ibn Ahmad Al-Lakhami Asy-Syami. Nah, masam tuh. Kemudian Ibnu Battal, siapa namanya? Abul Hasan Ali Ibnu Khalaf. Abul Hasan Ali Ibnu Khalaf memiliki syarah Sahih Bukhari pula ya, dalam 4 jilid. Syarah Sahih Bukhari dalam 4 jilid. Abul Aliyah manhu? Rafi' Ibn Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Rafi' Ibn Mihran. Dan ini akan sering sekali nanti dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Abul Aliyah. Rafi' Ibn Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Di mana di situ ya, disebutkan tentang korelasi ataupun keterkaitan bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Mengutip daripada ucapan Ibnu Battal dari Abu Abdullah Ibnu Najjar. Di mana di situ Ibnu Najjar mengatakan at-tabwib yata'allaq bil ayah wal hadis ma'an. Ini berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya oleh Al-Khattabi, juga Al-Ismaili, juga Al-Muhallab dan yang lain yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada kaitannya sama sekali antara tabwib ya, judul bab dengan hadis innamal a'malu binniyat. Tetapi Ibnu Battal beliau menyatakan bahwasannya sangat terkait erat. Judul bab at-tabwib, judul bab di situ ya ta'alak bil ayah wal hadis man, terkait dengan ayat dan hadis sekaligus. Nah, dari sisi mana? Li'anna Allah Ta'ala awha ilal anbiya thumma ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabi kemudian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuh. Ini ayat yang dibawakan oleh siapa? Al-Bukhari. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu ya Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada anbiya. Dan di antara perkara yang diwahyukan, di antara perkara yang diwahyukan adalah tentang permasalahan niat. Yakni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sehingga kata Ibnu Battal ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari setelah tabwid dan ayat, kemudian hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat, ini terkait ya. Bisa dijelaskan keterkaitannya, bukan semata-mata ya, hanya ingin menunjukkan akan husnuniyah yang ada pada Imam Al-Bukhari di dalam menulis kitabnya. Kalau seandainya demikian, tentunya lebih tepat untuk diletakkan sebelum tabwid, sebelum bab. Sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh Al-Khattabi dan Al-Ismaili. Tayyib. Abul Aliyah menyatakan di dalam firman Allah Ta'ala, syara'alakum minad-dini ma wasabihi Nuhan. Wasahum bil ikhlas fi ibadati. Wasahum bil ikhlas bil ibadati. Mewasiatkan tentang keikhlasan di dalam ibadah. Sedangkan di situ syara'alakum minad-din ma wasabihi Nuhan. Dia Allah telah mensyariatkan untuk kalian di dalam agama ini apa yang telah diwahyukan, diwasiatkan kepada Nuh. Sedangkan ayat tadi inna ohayna ilaika kama ohayna ila Nuh. Jadi perkara pertama yang diwahyukan di antara perkara yang paling penting untuk yakni perkara yang diwahyukan kepada Nuh dan kepada anbiya setelahnya dan sampai kepada Muhammad SAW adalah al-ikhlas fi ibadati. Mengikhlaskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga makna daripada ayat-ayat yang pertama yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Apa itu? Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini juga tentang perkara ibadah, ikhlasun niyyah, menjauhi daripada kesyirikan, wa rujza yakni wal awthan. Wa rujza fahjur, yakni wal awthan. Fatrukha. Tinggalkan. Jauhi sejauh-jauhnya. Sehingga sangat sangat erat kaitannya dengan hadis yang dibawakan innamal a'malu binniyat. Baik. Abu Abdul Malik Al-Buni. Abu Abdul Malik Al-Buni menyatakan Abu Abdul Malik ini Marwan ibn Ali Al-Asadi Al-Buni Al-Jazairi Al-Maliki. Salah seorang ulama besar. Ya. Dia memiliki kitab syarah Muwatta Imam Malik dan juga punya syarah Sahih Bukhari. Hanya saja sayangnya belum tercetak sampai saat ini. Bahkan disebut mafqud. Mafqud itu artinya hilang, tidak ada dalam peredaran. Tetapi di masa Al-Hafid, ya kitab itu masyhur dan ada. Ya. Sehingga Al-Hafid Ibnu Hajar nanti juga akan sering menukil dari Abu Abdul Malik Al-Buni ini. Ya. Ya, ini maksudnya di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari-nya. Sehingga kita ketahui di sini Sahih Bukhari memiliki syuruhat yang sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali syarah-syarah dari kitab Sahih Bukhari. Abu Abdul Malik Al-Buni menyatakan munasabatul hadis di tarjamah An-nabud al-wahyi kana bin niyah. Nah ini sekarang keterkaitan ya, antara hadis dengan judul bab bahwasannya bud al-wahyi kana bin niyah. Awal daripada wahyu itu adalah dengan niat. Ya ini terkait dengan perkara niat. Karena Allah Ta'ala fatara Muhammadan ala tauhid. Karena Allah Ta'ala ya, menjadikan pada diri Muhammad fitrah di atas tauhid. Wa baghdha ilaihi al-awthan. Dan Allah buat pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebencian terhadap berhala. Wa wahaba lahu awwal asbabin nubuwah. Dan Allah karuniakan kepadanya awal pertama sebab-sebab kenabian, wa huwa ar-ru'ya as-salihah. Yakni mimpi-mimpi yang bagus yang indah. Ini semua kan keterkaitannya sangat jelas. Falamma ra'a dzalika akhlasa ilallahi fi dzalik. Maka di saat kemudian Rasulullah ya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, maka dia pun kemudian mengikhlaskan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fakana yata'abbad bi ghari Hira, sehingga kemudian beliau ta'abbud yang disebut dalam hadis dengan tahannus, beribadah di gua Hira. Faqabbalallahu 'amalahu wa atamma lahu ni'mah. Hingga Allah pun kemudian menerima amalannya dan menyempurnakan nikmatnya. Ya, di sini sangat jelas sekali keterkaitan antara judul bab dengan hadis. Ya, dari apa yang dijelaskan oleh Al-Buni rahimahullah. Al-Muhallab Ibn Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan yang intinya begitu. Artinya kalimat tersebut ditalkis oleh Al-Hafidh dari kitab Al-Kaukabus Sari. Qasad al-Bukhariyu al-ikhbar an halin Nabi SAW fi hal man sya'ihi. Wa anna allaha baghada ilaihi al-awthan wa habbaba ilaihi khilal al khair wa luzum al wahda firaran min corona isu. Falamma lazima dhalika a'tahu Allahu ala qadri niyyati wa wahaba lahu an-nubuwah kama yuqal al-fawatih unwanul khawatim. Sampai di sini ucapan daripada Al-Muhallab. Al-Bukhari menginginkan memaksudkan dengan hadis innamal a'mal binniyat tersebut ya, untuk mengkhabarkan, memberitakan tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dalam pertumbuhannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membencikan pada diri beliau kebencian terhadap berhala dan membuat rasa cinta terhadap berbagai macam perangai-perangai kebaikan. Dan kemudian diberikan rasa suka dan rasa cinta pada beliau menyendiri. Lari daripada pergumulan, pergaulan dengan teman-teman yang rusak, yang jelek. Hingga di saat kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam demikian keadaannya, yakni benci terhadap berhala dan cinta kepada perangai-perangai yang mulia, dan kemudian menyendiri, menjauhkan dirinya dari pergaulan-pergaulan yang rusak, teman-teman yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada beliau sesuai dengan kadar besarnya niat yang ada pada beliau. Karena amalan itu bergantung daripada niat. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau nubuwah. Maka ini merupakan awal daripada kaifa kana badul wahyi ila rasul. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sudah memiliki niatan-niatan yang mulia, yang baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dalam fitrahnya cinta kepada kebaikan, benci kepada kejelekan. Cinta kepada tauhid dan lari daripada al-awthan. Sehingga di sini korelasinya sangat jelas sekali. Sebagaimana dikatakan al-fawatih unwanun khawatim, bahwa pembuka itu adalah tanda daripada al-khawatim, penutupan. Pembukaan merupakan tanda daripada penutupan. Dibuka dengan sesuatu yang baik, maka akan berakhir dengan kebaikan pula. Sesuatu yang diawali dengan keburukan, ya biasanya berakhir dengan kejelekan. Dan Al-Hafidz menyatakan bahwasannya, semisal dengan kalimat ini pula disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Ma'ruf ya, salah seorang a'immah Malikiyah. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Mu'afiri Al-Isbili. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Mu'afiri Al-Isbili Al-Maliki. Lebih dikenal dengan Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Salah seorang imam di Spanyol sana. Dulu Spanyol merupakan negeri kaum muslimin ya, pada masa tersebut. Qadhi Andalus. Al-Qadhi ini Qadhi di negeri Andalusia, Spanyol. Beliau merupakan murid daripada Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. Salah seorang daripada murid Al-Ghazali rahimahullah. Ibn al-Arabi punya syarah Sunan Tirmidzi juga. Ya, punya syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwali. Kemudian Ibnul Munayyir. Ibnul Munayyir. Dia menyatakan karena muqaddimatun nubuwah fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijrah ila Allah taala bil khalwah fi ghari Hira. Fa nasaba al-iftitah bi haditsil hijrah. Ibn al-Munawir, Ahmad ibn Muhammad ibn Mansur. Nasiruddin Ibnul Munayyir. Ya-nya di tasdid. Dia menulis kitab Al-Mutawari ala Abwabil Bukhari. Al-Mutawari ala Abwabil Bukhari. Di dalam kitab tersebut, Ibnul Munayyir menyatakan, kana muqaddimatun nubuwah fi haqqin Nabi SAW. Al-hijrah ilallah ta'ala. Bil khalwah fi ghari Hira. Merupakan muqaddimah nubuwah. Muqaddimah dari nubuwah beliau adalah beliau hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara beliau berkhulwat di Gua Hira. Fa nasabal iftitah bi haditsil hijrah, sehingga sangat tepat sekali dibuka ya dengan hadis tentang hijrah. Mamankan hijratu ilallahi wa rasuli. Fa hijratu ilallahi wa rasuli. Ini hadis innamal a'malu binniyat. Jadi di sini Ibnul Munayyir memberikan penjelasan tentang korelasi bab dengan hadis pada sisi yang lain. Kalau Al-Buni, juga sebelumnya Ibnu Bakal, juga apa yang disebutkan oleh Al-Muhallab tadi dan juga ditalsis oleh Ibnu Arabi, itu langsung kaitan dengan innamal a'malu binniyat yang sangat jelas, maka Ibnu Munayyir memberikan sisi yang lain, yakni keterkaitannya dengan hadis hijrah. Ya, ini karena beliau menyatakan faman kana hijratuhu ila Allah. Karena Rasulullah SAW hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal bagaimana wahyu itu turun? Rasulullah SAW hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan manusia berkhulwat di Gua Hira. Awalnya demikian, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah isyarat-isyarat. Sehingga dengan ini semua tentu tidak bisa untuk dikatakan bahwasannya hadis innamal a'malu binniyat yang disebutkan oleh Al-Bukhari setelah menunjukkan bab atau menyebutkan bab tidak ada kaitannya sama sekali dengan judul bab. Dengan penjelasan ini semua maka tidak selayaknya untuk dipastikan atau dinyatakan dengan tegas tidak ada keterkaitan sama sekali dengan judul bab. Karenanya Al-Hafidh menyatakan wa ma'a hadhil munasabat la yaliqul jazm bi annahu la ta'alluq lahu bitarjamah aslan. Dengan kaitan-kaitan yang semuanya ini disebut oleh para ulama tadi, tidaklah pantasnya untuk dipastikan bahwa tidak ada keterkaitan antara judul bab dengan hadis innamal a'malu binniyat sama sekali. Wallahu yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki siapa yang dikehendakinya menuju kepada jalan yang lurus. Ikhwati fillah azakumullah, ini gambaran tentang begitu sangat dalamnya para ulama di dalam mereka meneliti hadis-hadis Nabi dan mengkaji kitab-kitab ahlul ilmi. Luar biasa, begitu sangat dalamnya. Kemudian setelah itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan tentang manzilatul hadis, kedudukan daripada hadis ini innamal a'malu binniyat. Beliau menukil ucapan yang pertama adalah ucapan Al-Bukhari sendiri. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan laisa fi akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa akthar fa'idatan min hadzal hadis. Ini ucapan Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan akan kedudukan hadis ini yang begitu sangat tinggi. Laisa fi akhbarin nabi, tidak ada dalam berita-berita nabi syai' sesuatu yang ajma' wa aghna wa akthar fa'idah, yang lebih mencakup, lebih menyeluruh, lebih banyak faedahnya dibandingkan hadis ini. Hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali, tapi tidak ada yang lebih mencakup dan menyeluruh. Dan lebih banyak faedahnya dibandingkan hadis ini. Dan Banyak sekali para ulama a'immah kibar yang menyatakan bahwasannya hadis innamal a'malu binniyat itu nilainya setara dengan thulutsul Islam, sepertiga daripada Islam. Di antara yang menyatakan demikian adalah Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi, imam besar. Rekan daripada Al-Imam Syafi'i dan juga bahkan juga bisa dikatakan muridnya. Walaupun dari sisi usia sebetulnya Abdurrahman ibn Mahdi lebih tua kalau tidak keliru ya. Abdurrahman ibn Mahdi, ya satu level kita katakan mungkin. Dan bisa dilihat nanti dalam biografinya Abdurrahman ibn Mahdi, termasuk yang meminta untuk Al-Imam Syafi'i membuat risalah yang apa bermanfaat. Yang kemudian Al-Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah itu atas permintaan Abdurrahman ibn Mahdi. Baik. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Itu juga diantara yang mengatakan bahwasannya hadis ini malah malu bin niat. Itu sepertiga daripada ilmu. Juga Ahmad bin Hanbal. Sebelumnya dinukil oleh Al-Buwaiti. Dan Al-Buwaiti adalah salah seorang dari murid Al-Imam Syafi'i. Al-Buwaiti, Abu Ya'qub, Yusuf ibnu Yahya Al-Buwaiti. Termasuk daripada murid besarnya Al-Imam Syafi'i. Murid besar. Bahkan terkait dengan Al-Imam Syafi'i lebih dekat Al-Buwaiti dibandingkan Al-Humaidi. Yang menggantikan majelis-majelis Al-Imam Syafi'i dalam halaqah di saat Al-Imam Syafi'i tidak bisa ataupun berhalangan adalah Al-Buwaiti berdasarkan rekomendasi dari Al-Imam Syafi'i sendiri. Al-Imam Syafi'i menyatakan laisa ahadun ahaq bi majlisi min Yusuf. Laisa ahadun ahaq bi majlisi min Yusuf. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak menduduki kedudukan majlisku yang menggantikan beliau dalam majlisnya dibandingkan Yusuf. Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Abu Ya'qub. Walaisa ahadun min ashabi a'lam minhu, kata beliau. Dan tidak ada seorang pun yang lebih alim daripada Al-Buwaiti dari sahabat-sahabatku, yakni dari murid-murid beliau, Al-Imam Syafi'i. Dan Al-Buwaiti nisbat daripada nama satu kampung yang ada di Mesir sana. Al-Buwaiti nisbat daripada kampung Buwait ada di Mesir sana. Di antara yang mengatakan bahwasannya hadis ini malah amal bin niat setara dengan sepertiga Islam, selain daripada Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad juga adalah Ali bin al-Madini, Abu Dawud, Sulaiman bin al-As'as, At-Tirmidhi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, dan Ad-Darqutni. Abu Hasan Ali ibn Umar ibn Ahmad Ad-Darqutni. Juga Hamzah Al-Kinani juga menyatakan demikian. Hamzah Al-Kinani. Abu Qasim Hamzah ibn Muhammad Al-Kinani. Abu Qasim Hamzah ibn Muhammad Al-Kinani. Ad-Darqutni tadi siapa? Abu Hasan Ali ibn Umar ibn Ahmad. Abu Hasan Ali ibn Umar ibn Ahmad Ad-Darqutni. Abdurrahman ibn Mahdi menyatakan, yadkhul hadis innamal a'malu binniyat fi 30 baban minal ilm. Hadis innamal a'malu binniyat masuk pada 30 bab dari ilmu. 30 baban. Ini ucapan Abdurrahman ibn Mahdi. Adapun Al-Imam Syafi'i bahkan menyatakan dia dakhul fi 70 baban. Bahwa hadis ini ya masuk dalam 70 bab daripada ilmu. Abdurrahman ibn Mahdi menyatakan lau sunnaftu kitaban la ja'atu hadis innamal a'malu binniyat fi kulli bab. Seandainya saja aku menulis satu kitab, niscaya akan aku jadikan hadis innamal a'malu binniyat dalam setiap bab. Baik. Kenapa sampai para imam tadi yang jumlahnya banyak tadi telah disebutkan menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat ini hadis ini mencapai sepertiga daripada ilmu atau sepertiga daripada Islam. Al-Baihaqi rahimahullah menyatakan yang demikian itu ya, beliau mengatakan dzalika bi anna kasbal 'abdi yaqa bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Yang demikian itu karena usaha daripada seorang hamba yaqa bi qalbi. Usaha seorang hamba itu terjadi dengan hatinya, wa lisani dengan lisannya, wa jawarihi dan juga dengan anggota badannya. Fan niyatu ahadu aqsamiha thalatha wa arjahuha. Sedangkan niat adalah salah satu dari tiga tadi. Dan yang paling rojehnya, paling beratnya. Kenapa yang paling beratnya dan paling rojehnya? Li'annaha qatakun ibadah mustaqillah. Karena dengan niat, bisa jadi itu menjadi ibadah tersendiri. Niat itu sendiri sudah ibadah. Wa ghairuha yahtat ilaiha. Adapun selain daripada niat, ya, maka butuh kepada niat. Ibadah-ibadah yang lain butuh kepada niat. Sedangkan niat itu sendiri sudah ibadah. Tidak butuh kepada yang lain. Itu sendiri sudah ibadah. Ini artinya seseorang sekedar berniat itu sudah mendapatkan pahala. Dengan niat yang baik. Man hama bi hasanatin falahu falam ya'malha. Dia berkeinginan untuk berbuat baik tapi belum mengamalkannya. Dia sudah mendapatkan satu kebaikan sempurna. Sedangkan perkara-perkara yang lain, lisan ataupun anggota badan, maka dia baru akan teranggap sebagai ibadah di saat apa? Di saat ada niat melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sisi ini, dipandang dari sisi ini, maka hadis ini amal amalu binniyat adalah sepertiga daripada Islam. Karena Islam kaitannya dengan amalan, maka imma amalan hati wa imma amalan lisan wa imma amalan jawarih. Sedangkan hadis ini menjadi barometer pada amalan hati, niat. Dan yang paling rojihnya kenapa? Karena dengan niat itu sendiri sudah bisa menjadi ibadah, sedangkan yang lain baru akan bisa menjadi ibadah di saat terkait dengan niat. Dan Al-Hafidh juga menyatakan dan dari sana terdapat ini satu kalimat, ini satu ibrah begitu, satu ilmu yang terwarisi dari salaf. Niatul mu'min khairun min amali. Bahwa niatnya seorang mu'min itu bahkan lebih baik daripada amalannya. Dan ucapan daripada Imam Ahmad rahimahullah bahwasannya hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiga daripada ilmu. Maknanya adalah bahwasannya niat itu merupakan salah satu daripada al-qawaidus salat. Salah satu daripada tiga kaidah yang dikembalikan seluruh daripada ahkam kepadanya. Artinya bahwasanya hadis ini amal-amal biniat adalah salah satu daripada tiga hadis yang termasuk di dalamnya adalah inamal amal biniat ya. Dua hadis yang lain yang menjadi madarul Islam, madarul ilm, sumber daripada ilmu. Yang pertama adalah inamal amal biniat, yang kedua adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis Aisyah. Yang ketiga adalah al halal bayyin wal haram bayyin. Hadis apa ini? Nu'man bin Bashir. Nah. Tiga hadis ini merupakan madarul Islam. Keseluruhan daripada Islam masuk di dalamnya, di dalam hadis ini. Ahkam-ahkam yang ada di dalam Islam semuanya butuh kepada hadis ini. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat ini menjadi barometer amalan yang batin. Kemudian man amila amalan laisa alaihi amruna ini menjadi barometer pada amalan yang zahir. Kemudian di antara amalan yang batin dan yang zahir tersebut ada perkara yang samar, dan itu dijelaskan dalam hadis Nu'man bin Bashir, al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihah. Kemudian ikhwati billah azakumullah, hadis ini disepakati akan kesahihannya. Dikeluarkan oleh al-a'immah al-mashhuri, para a'immah muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dan a'immah yang lainnya mengeluarkan daripada hadis ini. Ya. Al-a'immah al-arba'ah min a'immah kutubis sittah atau kutubis sunan, ashabu sunan al-arba'ah, semuanya meriwayatkan daripada hadis ini. Satu yang tidak, yakni al-imam Malik di dalam kitabnya Muwatta. Al-Imam Malik tidak mengeluarkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Muwatta. Sebagian ada yang mengatakan Imam Malik mengeluarkan di dalam Muwatta. Padahal kalau kita lihat ya, di sana, maka kita tidak akan dapat. Padahal di dalam sanad ataupun di dalam riwayat Sahihain Bukhari Muslim, ada jalur dari Al-Imam Malik. Juga dari Nasa'i juga jalur Al-Imam Malik. Tetapi Imam Malik sendiri tidak mengeluarkannya di dalam kitab Al-Muwatta. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini sedikit pembahasan terkait dengan masalah hadis innamal a'malu binniyat. Dan berikutnya nanti kita akan masuk kepada isi materi kandungan daripada hadis tersebut biinnillah. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.